Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin limiddin. Tapi kita masih pada sisi-sisi yang menunjukkan tidak bertentangannya antara pentafsiran ma'iyah sebagaimana hakikinya, yaitu imam ma'iyah al-amah wa imam ma'iyah al-khasah dengan sifat ulunya Allah SWT. Dan telah kita ambil sisi yang pertama, bahasnya Allah SWT telah menggabungkan, mengumpulkan dua hal ini pada firman-Nya, pada salah satu dari ayat Allah SWT. Sehingga tidak mungkin hal tersebut kontradiksi ataupun bertentangan. Kemudian kita masuki sisi yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-wajhu tsani. Anna haqiqata ma'na al-ma'iyah la yunakidul ulu fal istima' bainahuma mumkinun fi haqqil makhluk. Bahasanya hakikat makna kebersamaan, ya ini kebersamaan Allah SWT dengan hamba-hambanya, dengan makhluknya, la yunakidul ulu, tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan sifat ketinggian Allah SWT. Fal istima'u bainahuma mumkinun fi haqqil makhluk. Terkumpulnya dua hal ini mungkin pada makhluk. Sehingga manakala pada makhluk saja memungkinkan adanya makna kebersamaan dan demikian pula adanya makna ketinggian, maka pada haknya Allah SWT mimbab aula. Ini sisi yang kedua. Bahasanya makna, hakikat makna ma'iyah Allah SWT terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya, dengan makna yang telah kita lewati, makna ma'iyah, baik amah ataupun khasah, ini tidak bertentangan dengan sifat ulunya Allah SWT. Sifat ketinggian bagi Allah SWT. Yang mana kedua hal ini terkumpul pada haknya makhluk. Fa innahu yuqal mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Maka sungguhnya dinyatakan mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Mazilna terus kami dalam perjalanan kami. Walqamaru ma'ana, bersamaan rembulan bersama kami. Kami terus berjalan dalam perjalanan kami dan rembulan bersama kami. Makna ungkapan yang seperti ini tidak keliru. Tidak kontradiksi. Oleh dari itu beliau katakan wala yu'atu dzalika tanaqudan. Ungkapan yang seperti ini tidak dianggap ungkapan yang tanaqud, yang kontradiksi, yang bertentangan. Wala yafhamu minhu ahadun annal qamara nazala fil ard. Tidak ada seorang pun yang memahami pada ungkapan tadi mazilna nasir wal qamaru ma'ana, terus kami berjalan pada perjalanan kami dan rembulan bersama kami. Tidak ada seorang pun memahami bahasanya rembulan itu turun ke permukaan bumi. Berarti apa? Seorang yang berjalan di permukaan bumi, di bawah. Sementara rembulan pada ketinggian. Rembulan makhluk seorang melakukan perjalanan juga makhluk. Ini memungkinkan terkumpul pada makhluk. Adanya makna kebersamaan dan demikian pula ada makna apa? Ketinggian. Wala fa idza kana hadha mumkinan fi haqqil makhluq fa fi haqqil khaliq al muhit bi kulli syai ma'a uluhi subhanahu min babil aula. Maka apabila hal ini mungkin pada haknya makhluk, terkumpulnya makna kebersamaan dan makna ketinggian, ini apabila mungkin pada haknya makhluk, fa fi haqqil khaliq al muhit bi kulli syai, maka pada haknya Allah SWT yang maha pencipta, yang maha meliputi segala sesuatu, ma'a uluhi, bersama Allah SWT di atas ketinggian, di atas arsy, mimba bil aula, maka ini mimba bil aula. Wadhalika li'anna haqiqat al-ma'iyyati la tastalzim al-istima' fil makan. Yang demikian ini dikarenakan hakikat kebersamaan ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan berkumpul pada suatu tempat. Ini sisi yang kedua. Wa ila hadha al-wajhu wa ila hadha al-wajhi asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa al-Hamawiyah. Al-Mujallad Khamis min Majmu'il Fatawa Ibn Qasim. Dan diisyarahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam dalam Fatawa al-Hamawiyah pada jilid yang kelima dari Majmu'ul Fatawa ini dikumpulkan oleh Ibnu Qasim. Beliau mengisyaratkan pada sisi yang kedua ini. Beliau mengatakan, haitsu qala wa dzalika anna kalimata ma'a fil lughah idza utliqat fa laysa dhahiruha fil lughah illa al muqaranah mutlaqah min ghairi wujubi mumasatin aw muhadzah an yaminan aw shimal fa idza quyidat bi ma'na min al ma'ani dalat 'ala al muqaranah fi dhalika al ma'na. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan yang demikian itu bahasanya kalimat ma'a yang artinya bersama di dalam lugha Arabiyah apabila disebutkan mutlak idza utliqat maka tidaklah dohirnya melainkan apa? Adanya bentuk kebersamaan secara mutlak. Muqaranah mutlaqah. Min ghairi wujubi mumasawa au muhadah. Tidak mengharuskan bersentuhan. Tidak mengharuskan berjajaran. Baik di samping kanan maupun samping kirinya. Tidak mengharuskan demikian. Wa idza quyidat bi ma'na min al-ma'ani dalat 'ala al-muqaranah fi dzalikal ma'na. Tetapi apabila dikait dengan suatu makna maka makna kebersamaan tadi dikaitkan dengan makna yang menjadi qait. Sebagaimana telah kita lewati bisa maknanya ma'iyah 'amah, bisa maknanya ma'iyah khosah. فَإِنَّهُ يُقَالْ مَا زِلْنَا نَسِيرُ وَالْقَمَرُ مَعَنَا أَوَّ النَّجْمُ مَعَنَا. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, maka sungguhnya dinyatakan, مَا زِلْنَا نَسِيرُ وَالْقَمَرُ مَعَنَا أَوَّ النَّجْمُ مَعَنَا. Terus kami berjalan dalam perjalanan kami, bersamaan rembulan apa? Bersama kami. Atau bintang-bintang bersama kami. وَيُقَالْ هَذَا الْمَتَعْمَئِ limujama'atika lak limujama'atihi lak wa in kana faqara'sik. Demikian pula wa dinyatakan hadal mata ma'i, barang ini bersamaku, dikarenakan wa barang tersebut ada pada diriku. Wa in kana faqara'sik, meskipun barang tersebut engkau letakkan wa di atas kepalamu. Berarti apa? Ada di atasnya. Bersamaan itu dikatakan apa? Bersamaku. Fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqal arsyi arsyihi haqiqatan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, bersama hamba-hambanya sebagaimana hakikinya, imamiyah 'amah wa imamiyah khashah wa huwa fawqa haqiqatan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya, bersama makhluknya sebagaimana hakikinya. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya sebagaimana hakikinya. Intaha kalamuh. Sampai di sini ucapan Sulaiman Rahman Ta'ala. Kemudian Al-Malik Rahman Ta'ala mengatakan, wa sadaqa rahimahullahu ta'ala. Fa inna man kana aliman bika, muttali'an alaika, muhaiminan alaika, yasma'u ma taqulu, wa yara ma taf'alu, wa yudabbira jami'a umurik, fahuwa ma'aka, haqiqatan wa in kana fawqa arsyihi haqiqatan li anna al ma'iyyata la tastalzim al istima' fil makan. Berkata Muallif Rahman Ta'ala wa sadaqa rahimahullah, dan benar apa yang diucapkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguhnya man kana aliman, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang dirimu, mutali'an 'alaika, mengetahui segala aktivitasmu, muhaiminan alaika, isma'na, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, menyaksikan apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat. Yasma'u ma taqul, Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kau ucapkan. Wa yara ma taf'al, dan Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kau lakukan. Wa yudabbiru jami'a umurik, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Fahuwa ma'aka haqiqatan, maka dia Allah Subhanahu wa taala bersamamu sebagaimana hakikinya. Wa in kana fawqa arsyihi haqiqatan, meskipun Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya sebagaimana hakikinya. Mengapa? Li annal ma'iyata la tastazim al istima' fil makan, dikarenakan al ma'iyah, kebersamaan, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi berkumpul pada satu tempat. Ini sisi yang kedua. Jadi sahid sisi yang kedua bahasanya, Pak, kebersamaan dengan ketinggian ini mungkin pada haknya makhluk. Maka pada haknya Allah Subhanahu wa taala mimbabi al-aula. Dikarenakan makna kebersamaan tidak melazimkan, tidak mengharuskan ada pada suatu tempat. Bersamaan dalam satu tempat. Qala al-wajhu tsalits, sisi yang ketiga, yang terakhir. Annahu law furida imtina'u istima'il ma'iyah wal ulu fi haqqil makhluk. Annahu law furida. Dalam nushah yang lain ada kata-kata imtina. Dalam nushah yang punya anak ini apa? Langsung annahu law furida istima'il ma'iyah wal ulu fi haqqil makhluk. Tapi wallahu alam yang shawab adalah apa? Ada lafaz imtina'nya. Lam yalzam ayakuna dhalika mumtani'an fi haqqil al-khaliq alladhi jama'a li nafsihi bainahuma li'anna Allah ta'ala la yumathiluhu shay'un min makhluqatihi kama qala ta'ala laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sisi yang ketiga, kalau sisi yang kedua bahasanya kebersamaan dengan ketinggian ini terkumpul, memungkinkan terkumpul pada makhluk, maka pada haknya Allah Subhanahu wa taala mimbabil aula. Maka pada sisi yang ketiga, kalaulah seandainya kebersamaan dan ketinggian ini tidak mungkin pada makhluk, maka tidak melazimkan juga tidak mungkin pada Allah SWT. Oleh itu beliau katakan di sini, anahu law furida imtina ismail ma'iyah. Bahasanya kalaulah seandainya tidak memungkinkan terkumpulnya ma'iyah dan ulu pada haknya makhluk, lam yalzam ayakuna dhalika mumtanian fi haqqil khaliq, maka tidak melazimkan, ini tidak memungkinkan pada haknya Allah SWT. Alladhi jama'a li nafsihi, yang mana Allah SWT telah menggabungkan keduanya untuk dirinya, kebersamaan dan demikian pula al-ulu, ketinggian, li nafsi bainahuma, li'anna Allah ta'ala la yumathilu syai'an bi makhluqatih, dikarenakan Allah SWT tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Sebagaimana yang Allah SWT nyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT sesuatu pun, dan dia Allah SWT sami'ul basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini sisi yang ketiga. Jadi khulasahnya, intinya sisi yang ketiga, kalaulah seandainya kebersamaan dan ketinggian ini tidak mungkin pada makhluk, maka tidak mengharuskan, tidak mungkin juga pada haknya Allah SWT. Bahkan apa? Memungkinkan pada haknya Allah SWT. Dikarenakan Allah SWT tidak ada yang menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Ataupun Allah SWT tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Kalau ila hadal wajhi asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi al-aqidatil wasitiyah min majmu'il fatawa. Dan demikian pula sisi yang ketiga ini diisyaratkan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala dalam aqidah al-wasitiyah yang juga terkandung di dalam kitab majmu'il fatawa. Hai sukal, dari sisi beliau rahimahullah taala mengatakan, wa ma dzukira fil kitabi wa sunnah min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi, fa inna subhanahu laysa kamili syai'un fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi, intaha kalamuh. Beliau rahmatullah mengatakan dalam akidah wasitiyah, wa ma dzukira fil kitabi was sunnah, dan dalil-dalil yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang kedekatan Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Dan demikian pula dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT bersama hamba-hambanya. La yunafi ma dzukira min uluwihi, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang ketinggian Allah SWT. Bahwa Allah SWT maha tinggi di atas makhluknya, Allah SWT di atas arsy, ini tidak bertentangan. Karena sebagaimana telah kita lewati, ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu sama lainnya, tidak mungkin kontradiksi. Selama itu sahih, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih tentang ayat Allah SWT. Tidak mungkin ada kontradiksi, tidak mungkin ada pertentangan di dalam. Fa'inna subhanahu laisa kamitslihi syai'un, maka sungguhnya Allah SWT tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Fi jami'in utih, pada seluruh sifat-sifat Allah SWT. Wa huwa 'aliyyun fi dunuwih, dan dia Allah SWT maha tinggi pada kedekatan Allah SWT dengan hamba-hambanya. Qaribun fi uluwih, Allah SWT maha dengkat bersama Allah SWT pada ketinggian. Intaha kalamuh. Ini kalamnya Syekhul Islam rahimahullah taala yang ada di dalam akidah al-wasitiyah. Ini tiga sisi yang menunjukkan bahasanya ditafsirkannya al-ma'iyah sebagaimana hakikinya imam ma'iyah amah, yang berarti Allah SWT mengetahui tentang hamba-hambanya, pengaturan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, dan makna dari makna rububiyah Allah SWT yang ini diistilahkan dengan ma'iyah amah, atau ma'iyah yang khasah, yaitu makna dari makna ma'iyah al-amah disertai adanya an-nasr wa ta'yid, adanya pertolongan, pengkokohan, perlindungan dari Allah SWT, maka ini tidak bertentangan dengan sifat ketinggian, sifat ulunya Allah SWT, sifat istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan tatimmatun in qasama an-nasu fil ma'iyyati Allah taala li khalqihi salah satu aksam. Tatimmah sebagai penutup tentang pembahasan ini, tentang pembahasan ma'iyah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya. Maka beliau mengatakan in qasama an-nasu fil ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi salah satu aksam. Manusia terbagi menjadi tiga di dalam mensikapi persamaan kebersamaan Allah SWT terhadap makhluknya. Manusia terbagi menjadi tiga. Al-qismul awwal yaqulun anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi muqtadaha العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت ألوه بذاته واستوائه على أرشه. Jenis manusia yang pertama yang menyatakan, yang meyakini bahasanya kebersamaan Allah SWT terhadap makhluk-makhluknya konsekuensinya adalah al-ilmu wal-ihata, pengetahuan dan peliputan Allah SWT pada ma'iyah al-amah, dan disertai adanya pertolongan, pengkokohan pada ma'iyah al-khasah. Ma'asubuti uluhi bidatih, bersamaan penetapan adanya ketinggian Allah SWT secara zatnya dan istiwanya Allah SWT di atas arsy. Wa ha'ulaihumus salaf, dan ini adalah madhabnya mereka para salaf. Wa madhabuhum huwal haq kama sabaqa taqriruh, dan madhab keyakinan yang diyakini oleh ahlu sunnah dalam bab ini adalah yang benar sebagaimana telah lewat pemaparannya, penjabarannya, penjelasannya. Al-qismu tsani, jenis manusia yang kedua, yaqulun inna ma'iyatallahi li khalqi muqtadaha ayakuna ma'ahum fil ard ma'a nafil uluhi wastiwai ala arsyih. Jenis manusia yang kedua yang memiliki keyakinan bahasanya kebersamaan Allah SWT terhadap hamba-hambanya konsekuensinya bahasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya, bersama makhluknya di muka bumi. Ma'a nafi uluhi wa istiwai ala arsyih, dan mereka menafikan tentang sifat ketinggian Allah SWT. Mereka menafikan istiwanya Allah SWT di atas arsy. Wa ha'ulaihumul khululiyah min kudama'il jahmiyah wa ghairihim wa madhabuhum batilun munkarun ajma'as salafu ala butlanih wa inkarih kama sabak. Dan ini adalah madhabnya orang-orang khululiyah, madhabnya orang-orang al-hululiyah yang meyakini bahwasanya Allah SWT menyatu dengan makhluk-makhluknya. Min kudama'il jahmiyah, dari orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang jahmiyah dan yang lainnya, dari orang-orang sufiyah. Wa madhabuhum batil, dan keyakinan mereka ini batil. Mungkar dan mungkar. Karena Allah SWT maha agung, maha tinggi. Sebagaimana telah kita lewati, tidak melazimkan kebersamaan berarti harus bercampur baur. Harus ada pada satu tempat yang sama. Ajma'us salafu ala butlanih, dan mereka para salaf telah bersepakat tentang kebatilan keyakinan ini. Wa ingkarihi kama sabak, dan mereka para salaf mengingkari hal ini. Al-qismu thalith, yaquluna inna ma'iyatallahi li khalqi muqtadaha ay yakuna ma'hum fil ard ma'a thubuti uluhi fawqa arsy. Dzakara Islam Ibnu Taimiyah min Majmu'il Fatawa. Jenis manusia yang ketiga tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa taala dan tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Mereka meyakini inna ma'iyatallahi li khalqi muqtadaha ay yakuna ma'hum fil ard. Bahasanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di permukaan bumi. Ma'a subuti uluhi ala arsyih. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggiannya, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Dan jenis yang ketiga ini juga disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala dalam Majmu' al-Fatawa. Waqad za'ama haula annahum akhadhu bi dhahirin nusus fil ma'iyyah wal ulu. Wa kadzabu fi dhalika fadhallu. Dan jenis manusia yang ketiga, mereka memiliki anggapan, memiliki keyakinan yang keliru, bahasanya mereka memahami nas-nas dalil-dalil sebagaimana zahirnya. Baik dalil-dalil tentang kebersamaan Allah SWT terhadap makhluknya, atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang al-ulu, ketinggian Allah SWT di atas makhluknya. Wa kadzabu fi dzalik fadallu, maka mereka dusta. Fadallu, sehingga mereka tersesat. Fa inna nususul ma'iyyah la taqtadi madda'uhu minal hulul. Dikarenakan nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan tentang kebersamaan Allah SWT terhadap makhluknya tidak berkonsekuensi sebagaimana yang mereka nyatakan, sebagaimana yang mereka klaimkan. Berupa al-hulul, banyak Allah SWT masuk ke makhluk-makhluknya, berada di permukaan bumi. Li'annahu batilun wa la yumkinu ayyakuna zahiru kalamillahi wa rusulih batilan. Dikarenakan membawa nususul ma'iyah berkonsekuensi al-hulul, ini adalah makna yang batil. Dan tidak mungkin zahir dari kalam Allah dan Rasulnya adalah batil. Ini tiga jenis manusia di dalam permasalahan al-ma'iyah. Sebagian menetapkan al-ma'iyah dan menetapkan juga al-ulu dan istiwanya Allah SWT di atas arsy-Nya, dan ini adalah madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua adalah mereka keyakinan orang-orang al-hululiyah, orang-orang sufiyah yang menyatakan Allah SWT bersama makhluknya. Kemudian pendapat yang ketiga di sini tidak disebutkan pendapat siapa dari mereka. Nah, tapi ada yang berpendapat bahwasanya Allah SWT bersama hamba-hambanya di permukaan bumi, bersama dengan itu Allah SWT berada di atas arsy. Nah, tapi ini adalah keyakinan yang keliru, keyakinan yang batil. Taib, adapun faqrah yang selanjutnya, tanbihat yang akan beliau bawakan dalam permasalahan ini, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang mendatang, biiznillah, wallahu a'lam.